السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، إذا ما فيه pada asar-asar ucapan-ucapan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan juga keputusan-keputusan beliau atau khutbah-khutbah beliau. Sampai pada ucapan Jalaluddin Suyuti rahimahullah, وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني لسالم ابن عبيد وهو صحابي رضي الله تعالى عنه. beliau berkata, كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول لي, bahwasanya Abu Bakar Siddiq pernah berkata kepadaku, قم بنون baini wa bainal fajr hatta atasahhar, bangunlah antara aku dengan fajar hanya sekedar aku makan sahur. Bangun sekarang, artinya selesai aku sahur azan. Demikian pula dikeluarkan oleh Ibn Abi Qilab an Abi Qilabah dan juga Abu Safar, Ala, semoga Allah merahmati keduanya, karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yaqul ajiful bab hatta natasahhab. Bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, ajifu al bab, jadikanlah pintu sebagai jifah. Tapi maknanya ruddul bab, yakni jaga pintu, jangan dibuka hingga kami menyelesaikan sahur kami. Wa akhraj al Baihaqi, dan Abu Bakar Nisaburi dalam kitab Ziyadat dari Hudzaifah Ibni Usaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, laqad adraktu Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ma yudhahyan. Iradah an yastanbihima. Berkata Hudzaifah bin Usaid, aku menemui atau sempat menemui Abu Bakar wa Umar, keduanya tidak berkurban. Maksud beliau adalah yastan bihima, hendaklah kita melihat sunnah-sunnah mereka. Yani seperti apa yang terjadi pada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, pernah membeli daging ke pasar. Mereka bertanya-tanya di pasar, anak paman Rasulullah beli daging di Idul Adha, apa enggak motong? Enggak berkurban? Iya. Agar mereka tahu bahwa ini bukan perkara yang wajib. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya karena semua sahabat selalu berkorban. Jadi kalau yang di sini kebalikannya, yang berkorban 10 dari 1000 orang atau dari 1 juta orang, yang berkorban hanya sekian. Maka kalau ada yang berkata saya tidak berkorban supaya tahu bahwa ini tidak wajib, bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya, nggak lucu. Justru kebanyakan menganggap tidak wajib sekarang ini. Kebanyakan menganggap, bahkan Rasulullah SAW malaf ya, sebagian mereka menganggap tidak penting. Walaupun punya uang banyak dia nggak mau korban. Maka justru sekarang ini kita berupaya untuk menunjukkan sunnahnya, bahkan ditekankannya sunnah berkorban. Tetapi di masa-masa itu semuanya berkorban sampai terkesan wajib. Maka dijawab oleh beliau, aku menemui Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkorban. Pernah tidak berkorban. Akhraj Abu Dawud dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala syahidtu ala Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu anahu qala kulu tafi min as-samak. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau berkata, aku menyaksikan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kulu tafi min as-samak. Makanlah at-tafi min as-samak. At-tafi adalah ikan yang mati sampai ngambang di atas air. Ikan itu pertama mati, tidak mengambang dia, tenggelam. Kemudian ketika sudah mulai bereaksi, artinya sudah mulai agak rusak, dia naik ke atas. Dan biasanya menggelembung, maka disebut tawfi. Tawfi itu menggelembung. Beberapa ulama membahas apa hukumnya ikan yang sudah seperti itu. Kan bangkai ikan halal. Iya, bangkai ikan kalau baru mati, kalau matinya udah lama, sudah ngambang di air, sudah membengkak, masa halal? Terjadilah pembicaraan fikih di antara para fuqaha. Biasanya akan dibawakan ucapan ini dari beliau, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kulu at-tafi min as-samak. Makanlah ikan walaupun dia dalam keadaan sudah bangkai. Bangkai ikan halal, halal. Barakallahu fiik. Walaupun sudah tawfi. Apalagi kita pernah melihat riwayat beberapa rawi-rawi hadis, karena rajinnya dan semangatnya belajar, duduk di majlis ilmu, mereka enggak pernah sempat untuk memasak atau untuk mempersiapkan makannya dengan bagus. Akhirnya makan yang paling cepat saja. Bahkan karena enggak sempat masak gandum menjadi roti, sampai di antara mereka ada yang memasukkan terigunya ke dalam air, diaduk seperti susu kemudian diminum, selesai. Duduk lagi di majelis ilmu. Karena khawatir ketinggalan ilmu. Di antara mereka ada yang mengatakan, gimana ini besok Syekh pergi, sekali-kali kita makan ikan. Bawa ikan. Cari, sampai di rumah, mulai akan digarap. Ternyata ada yang menyampaikan berita, Syekh telah datang membuka majelis ilmu. Lari semua ke majelis ilmu, duduk, ditinggal itu. Kemudian sorenya ada kajian lagi, besoknya ada kajian lagi. Ikannya sampai busuk. Sampai ketika ada kesempatan untuk makan, makan ikan yang sudah busuk. Barakallahu fikum, itu menunjukkan bahwa at-tafi minas samak halalun. At-tafi minas samak, ikan yang sudah membusuk halal. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Akhraj Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, annahu kariha bai'al laham bil hayawan. Di dalam Al-Umm Imam Syafi'i menukilkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa di antara pendapat Abu Bakar, beliau tidak suka membeli daging dengan hewan. Yakni menukar. Karena beli itu maknanya barter. Barter dengan jual beli biasa itu dalam bahasa Arab sama-sama bai'. Sama-sama kalimatnya bai'. Bai'ul laham bil hayawan, beli daging dengan kambingnya. Ini kambing. Dah. Daging itu berapa kilo saya beli aja. Nih, saya bayar dengan kambing cempe. Yang ukurannya kurang lebih sama dengan itu. Aku tidak suka. Ya. Ini pendapat beliau. Kalau engkau punya kambing, ya potonglah. Beli daging dengan kambing yang masih hidup, aku tidak suka. Ya. Demikian barakallahu fikum pendapat beliau. Qala wa akhraj al-Bukhari anhu annahu ja'ala al-jadd bi manzilati al-ab ya'ni fil mirad. Ini ma'ruf riwayatnya karena dalam riwayat Bukhari dan juga hampir di setiap pembahasan waris pasti disebut atau mesti disebut, yaitu ucapan beliau, ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa kakek kedudukannya sama dengan bapak. Yakni fil miras, yakni dalam masalah warisan. Misalnya seorang meninggal, bapak tidak ada, kakek ada, kemudian anak-anak ada, ila akhirnya semuanya ada. Maka pembagiannya buat jid berapa buat kakek, seperti bapak. Dalam warisan diperlakukan seperti bapak. Dia menduduki kedudukan bapaknya. Kakeknya menduduki kedudukan bapaknya. Qala, dikatakan wa akhraja Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari Atha, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, al-jaddu bimanzilatil abi ma lam yakun abun dunahu. Bahwa kedudukan bapak, kedudukan kakek sama atau menduduki kedudukan bapak selama tidak ada bapak yang di bawahnya. Selama tidak ada bapak yang di bawahnya. Karena dalam bahasa Arab kakek disebut jad itu terus ke atas. Disebut jad, jadul rabi', jadul khamis, jad kada. Sehingga disebutkan kalau tidak ada abun dunahu, dunal jad. Kalau si mayit punya bapak, punya kakek, maka kakek lain dengan abul mayit, bapaknya si mayit. Yang diberi warisan seperti bapak, ya bapak, karena ada. Tapi kalau tidak ada, maka kakeknya seperti bapaknya. Baik, kakeknya kakek bagaimana? Kalau kakeknya kakek masih ada di bawahnya, maka tidak dihukumi seperti bapak. Selama tidak ada abun dunahu, selama tidak ada ab di bawahnya. Kakek ini langsung ke mayit tadi. Dari mayit tidak ada di atasnya kecuali kakek. Tidak ada kakek kedua, adanya ketiga. Tidak ada kakek ketiga, adanya keempat. Semua itu akan hukumnya sama dengan hukum bapak dalam warisan. Selama tidak ada di bawahnya. Demikian pula sebaliknya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrab. Bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak tahu mana yang lebih dekat. Dekat mana? Ke bapak apa ke anak? Kalau kamu bilang ke bapak lebih dekat, yang di bawahmu ke kamu kan ke bapak juga. Oh iya. Kalau gitu anak yang lebih dekat. Kalau anak yang lebih dekat bapakmu ke kamu, kan kamu anak juga. La tadrun. Kamu tidak tahu. Artinya sama ukurannya. Sehingga ke atas, kalau tidak ada ab, maka kakek menduduki kedudukan ab. Ke bawah, enggak ada anak, tapi ada cucu. Maka ibnul ibn, bimanzilatil ibn. Disebutkan kelanjutan asarnya, wabnul ibn, anaknya anak laki-laki. Jadi, penting ini, kalimat laki-laki. Anaknya anak laki-laki. Malam yakun ibnun dunahu, selama tidak ada anak laki-laki lain. Kalau ada anak laki-laki, cucu mahjub. Mahjub artinya terhalang dari warisan. Karena anak laki-laki masih ada. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki kedudukannya sama dengan anak laki-laki. Berarti dia mendapat asabah. Karena dasarnya ilmu waris adalah berikan pada semua furud wal baqi atau yang tersisa, fama baqiya fali aula rajulin dakar. Ini sepertengah, ini seperempat, ini sepertiga, itu namanya furud. Berikan furudnya kepada masing-masingnya. Selesai, fama baqiya, apa yang tersisa, fali aula rajulin dakar, maka untuk laki-laki terdekat. Maka kalau tidak ada bapak, ternyata ada kakek, kakek menduduki bapak. Kalau enggak ada anak laki-laki, ternyata ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka dia menduduki. Ini disebutkan dari asar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ibnul ibn bimanzilatil ibn malam yakun min dunihi, selama tidak ada di atasnya sesuatu. Wa akhraja anil Qasim anna Abu Bakr radhiyallahu taala anhu utiya birajulin intafa min abi. Pernah juga Abu Bakar menghukumi seseorang anak yang menafikan bapaknya. Saya bukan anak dia. Saya bukan ibnu fulan. Dilaporkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Bakar, idribur ra's. Fa inna syaitan fir ra's. Pukul kepalanya. Karena setan ada di kepalanya. Dihukum dengan dipukul kepalanya. Karena syaitan ada di kepalanya. Memang hukum menasabkan ila ghairi abihi itu keras hukumnya. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Siapa yang menasabkan bukan kepada bapaknya, maka dia telah kufur. Dihukum dengan kufur. Di dalam hadis yang sahih, man nasaba ila ghairi abihi, dia tidak mau menyatakan saya anaknya bapaknya, tetapi dia sebutkan dengan nama lain atau orang lain. Fadala yajuz. Sehingga jangan sembarangan. Siapa yang sudah terlanjur dikenal dengan nama ibnu fulan yang ternyata itu anak angkat, harus dirubah dari sekarang. Harus dirubah dari sekarang. Yani ibnu Farid atau ibnu Mufleh, ternyata Farid dan Mufleh itu anak angkat, bapak angkat, bukan bapak dia, maka jangan dinisbahkan kepadanya. Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka. Sehingga Zaid Ibn Harithah yang dulunya disebut Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena merupakan anak angkat Rasulullah sallam, tetapi ketika turun ayat itu dikembalikan namanya menjadi Zaid bin Harithah. Zaid Ibn Harithah. Sehingga Abu Bakar menyatakan, siapa yang tidak mengakui bapaknya, pukul kepalanya. Sesungguhnya setannya ada di kepalanya. Qala, selanjutnya juga diriwayatkan, dikisahkan dari Al-Qasim bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah didatangkan kepadanya seorang yang tidak mengakui bapaknya. Ini yang tadi. Wa akhraja an ibni Abi Malik. Dikeluarkan pula riwayatnya dari ibni Abi Malik. Beliau berkata bahwasannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu salla alal mayyit. Pernah menyolatkan jenazah. Kemudian beliau berdoa, Allahumma abduk aslamahu al-ahl wal-mal wal-ashirah wadhan ma'azim wa anta ghafurur rahim. Ya Allah, hambamu ini telah dipasrahkan oleh keluarganya, hartanya, family-familinya, dan dosa-dosanya yang besar. Tetapi engkau ghafurur rahim. Tetapi engkau ghafurur rahim. Dikeluarkan pula riwayat dari Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qada bi'asim ibn Umar ibn al-Khattab. Dikisahkan dalam riwayat hidup Abu Bakar Siddiq bahwa beliau pernah memutuskan keputusan antara Umar dengan istrinya, atau dengan salah satu istrinya, yaitu Ummu Asim, tentang masalah perwalian anak. Kata Abu Bakar bahwa anak ini adalah haknya Ummu Asim. Haknya Ummu Asim. Qada bi'asim ibni Umar ibni al-Khattab li Ummi Asim. Beliau memutuskan Asim, anaknya Umar bin Khattab, untuk Ummu Asim, ibunya. Dengan berkata, lihat kalimatnya, rihuha wa shammuha wa lutfuha khairun lahu minka. Harumnya, ciumannya, kelembutannya lebih baik buat dia daripada engkau. Maksudnya ibunya Asim, tentunya namanya ibu, akan menyayangi anaknya lebih karena memang memiliki sifat yang berbeda dengan laki-laki. Maka kata Abu Bakar, engkau yang berhak karena rihuha wa shammuha wa lutfuha khairun lahu minka. Kelembutan ibunya, kasih sayang ibunya, bahkan harumnya ibunya, itu baik buat anaknya. Buat anaknya yang bernama Asim. Lebih baik daripada kamu. Enam. Dan ini barakallahu fikum sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Di mana didudukannya akwal para sahabat, didudukannya sebagai syarah terhadap hadis. Ketika membahas tentang masalah hadanah, babnya bab hadanah, perwalian anak. Maka ketika anak itu masih di bawah umur, belum mumayyiz, maka itu lebih berhak ibunya daripada bapaknya. Kalau terjadi pertikaian, akan dikatakan bahwa ibunya lebih berhak. Limana? Baru kita terangkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Rihuha wa shammuha wa lutfuha khairun lahu minka. Kasih sayangnya, pelukannya, ciumannya, apalagi dari ibu pada anaknya, belayannya, lebih baik buat anak tersebut daripada kamu. Wa akhrajal Baihaqi an Qais ibni Abi Hazim qala jaa rajulun ila Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu faqala ya khalifah ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang terlewat. Datang seseorang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian berkata, "Inna abi yuridu an ya'khudha mali kullahu yajtahuhu." Sesungguhnya kata orang ini, bapakku menginginkan untuk mengambil hartaku seluruhnya. Yani ingin menjadikannya sebagai modal. Faqala li abihi, berkata pada bapaknya, "Inna malaka min malihi ma yakfika. Maka dia berkata pada bapaknya, "Sesungguhnya bagimu dari harta anakmu adalah secukupnya." Ini secukup apa yang kamu butuhkan. Faqala, berkata orang tadi, "Ya khalifata Rasulillah, alaysa qad qala Rasulullah, bukankah Rasulullah SAW telah berkata, 'Anta wa maluka li abik'? Bukankah Rasulullah SAW sudah berkata, 'Engkau dan hartamu milik bapakmu'?" Faqala, "Na'am, wa innama ya'ni bidzalika nafaqah." Iya, sesungguhnya yang dimaksud dalam ucapan tersebut adalah nafkah. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Artinya bapakmu berhak untuk mendapatkan nafkah darimu. Itu maksudnya. Jadi walaupun disebutkan dalam hadis, engkau dan hartamu milik bapakmu, bukan berarti bapaknya bisa mengambil harta anaknya seluruhnya. Tidak demikian. Tapi secukup maishahmu. Kalau sampai anak tadi tidak memberikan untuk bapaknya maishahnya, kehidupan bapaknya atau kebutuhan bapaknya, maka itulah yang zalim, yang melanggar ucapan Rasulullah SAW, engkau dan hartamu milik bapakmu. Tetapi kalau sudah anak tersebut memenuhi kebutuhan bapaknya, keperluan-keperluannya segala macam, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Dan ini yang dimaksud adalah anak laki-laki. Yang disebut, yang dimaksud adalah anak laki-laki. Karena anak perempuan setelah menikah maka itu adalah milik suaminya. Wa akhraja Ahmad an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih anna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana la yaqtulanil har bil 'abd, la yaqtulanil hur bil 'abd. Juga diriwayatkan pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa anhuma dengan Umar, dikeluarkan oleh Ahmad dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakaknya, bahwa Abu Bakar dan Umar keduanya memutuskan bahwasanya kana keduanya la yaqtulanil hur bil 'abd, keduanya tidak membunuh orang merdeka karena seorang hamba sahaya. Saya ulangi, keduanya tidak membunuh orang merdeka dengan hamba sahaya. Maksudnya dalam qisas. Kan disebutkan dalam ayat dan hadis, an-nafsu bin nafsi. Di dalam ayat juga disebutkan sekian ayat, inna fil qisasi hayatun ya ulil albab. Berarti qisas adalah syar'i dengan Quran dan sunnah. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Pembunuh dibunuh, dikisas. Tapi bagaimana kalau yang dibunuh adalah budak, sedangkan yang membunuh orang merdeka? Apakah dikisas? Tidak dikisas. Ini pendapat Abu Bakar dan pendapat Umar. Mengapa? Karena budak dalam sekian banyak hukum tidak diperlakukan seperti orang merdeka. Maka dalam qisas pun tidak sama orang merdeka dengan budak. Maka bagaimana mungkin seorang budak dibunuh, kemudian yang dikisas orang merdeka dibunuh? Tidak seimbang antara keduanya. Sehingga keduanya, la yaqtulanil hurra bil abdi. Keduanya tidak membunuh seorang merdeka qisasan atas terbunuhnya seorang budak. Wa akhraj al-Bukhari an ibni Abi Malikah an jaddihi anna rajulan 'adda yad rajulin. Diriwayatkan bahwa seseorang menggigit tangan orang lain. Fa andara taniyatahu, maka tanggallah salah satu atau di beberapa gigi depannya. Ihdal asnanil arba allati fi muqaddimatil fam. Gigi depannya putus. Fa'ahdaraha Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Ma Abu Bakr membiarkannya hadaran. Hadaran artinya tidak ada qisas. Ini juga tentunya keputusan dari seorang khalifah, karena dia berbuat atau mendolimi saudaranya dengan menggigit, kemudian tanggal giginya, yang enggak ada qisas. Kenapa? Walaupun hukum asalnya al-juruh qisas, luka itu ada qisasnya. Tapi ahdaraha Abu Bakar karena tanggalnya gigi dia, karena dia sendiri yang menggigit saudaranya. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi an Ikrimah radhiyallahu taala anhu anna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu qada fil udhuni bi 15 min al ibil wa qala yuwari shaynaha asy-sya'r wal 'imamah. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi memutuskan, sebagai khalifah memutuskan hukum bahwa orang yang memotong telinga orang lain disuruh membayar diatnya, tebusannya 15 ekor unta. Mungkin ada yang berpikir, bukankah kalau membunuh berarti seluruhnya, diatnya berapa? 100 ekor unta. Kalau manusia itu dibagi 100, dibagi 100, telinganya dapat seberapa? Paling dapat satu. Harusnya 1 ekor unta dong. Tidak. Apa yang dipandang oleh Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala bukan arah itunya. Tetapi syawaha, tashwihan, dia telah membuat aib, jelek wajahnya, jelek mukanya, jelek tubuhnya gara-gara cacat. Itu besar. Sehingga beliau katakan 15 ekor unta. Yuwari syainaha asy-sya'r wal imamah. Kalau bukankah bisa ketutup jeleknya dengan rambut dan dengan imamah? Nah, kalau saja tidak bisa tertutup aibnya, beliau akan mengeluarkan atau memutuskan diatnya lebih besar lagi. Seperti ini begitu. Wallahu a'lam. Itu karena bisa tertutup aibnya dengan imamah dan rambut. Kalau saja tidak bisa tertutup aibnya, aku akan berikan diat lebih besar lagi. Jadi pertama yang dilihat oleh beliau adalah aibnya. Ini bukan hanya urusan telinga, oh kecil, seperseratusnya orang harusnya satu ekor unta, tidak. Itu aib. Syawaha, telah membuat cacat, membuat jelek seseorang. Itu pun bisa tertutup aibnya dengan rambut dan dengan imamah. Kalau tidak, aku akan tebus atau aku akan putuskan lebih besar lagi diatnya. Dan ini mempraktekkan ayat Allah wal juruhu qisas. Luka-luka pun ada qisasnya. Dan kalau orang yang tidak mau qisas milih diat, maka diat itu diputuskan oleh penguasa sekian dan sekiannya. Tuntutan dari yang terzalimi diputuskan oleh penguasanya, oleh hakimnya. Misalnya saya nggak mau kisah, maunya tebusan. saya minta sekian puluh unta. Maka akan dipertimbangkan dalam pengadilan Islam sampai kemudian diputuskan bahwa seperti itu terlalu banyak. Sekian unta, 15 ekor unta. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.